بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فالإطراء قد يؤدي إلى الكفر. Maka sikap berlebih-lebihan terkadang menghantarkan kepada kekafiran. Fi'lan وصل كثير من الناس من الصوفية والروافض وصل بهم الغلو إلى الكفر بالله عز وجل. Benar-benar terjadi banyak dari kalangan manusia, dari kalangan orang-orang sufi dan orang-orang syiah rafidah, sikap berlebih-lebihan menyampaikan mereka kepada kekafiran, kepada Allah Azza wa Jalla. Nasun ghalaw fi aliyin hatta allahuhu fakafaru wa kafa'ahum bi ihraqihim fin nari. Dahulu ada orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan terhadap Ali radhiyallahu anhu hingga mereka menyembahnya, maka mereka pun kafir. Dan Ali radhiyallahu anhu membalas mereka dengan membakar mereka dengan api. Nasahahum wastatabahum fa'abaw fa'aqabahum bi'an khaddalahum akhadida wa'awqada fiha an-nara waqadafahum fiha. Ali radhiyallahu anhu menasihati mereka, meminta mereka untuk bertaubat, namun mereka enggan. Maka Ali radhiyallahu anhu menghukum mereka dengan menggali untuk mereka parit-parit dan menyalakan di dalamnya api dan melemparkan mereka ke dalam parit-parit tersebut. Wa qala, dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, lamma ra'aitul amra amran munkara ajattu nari wa da'autu qambara. Tatkala aku melihat bahwasanya perkara tersebut merupakan perkara yang mungkar, aku pun menyalakan apiku dan aku memanggil Qambar. Qambar ini nama orang. Qala wa iyyaka wal ghuluwa fid dini فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَرِيقِ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan di dalam agama ini. karena sesungguhnya sikap berlebih-lebihan dalam agama ini bukan bagian dari jalan kebenaran sedikit pun. Wa innama huwa min tariqil batili wa min tariqid dalali wa qad yuaddi ilal kufri billahi azza wa jalla. Dan sikap berlebih-lebihan di dalam agama ini, ia termasuk di antara jalan kebatilan, termasuk di antara jalan kesesatan, dan terkadang menghantarkan kepada kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. فَلْنَحْذَرِ الْغُلُوَّ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا فِي الْعِبَادَةِ فِي الْأَشْخَاصِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ. Maka hendaklah kita menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam seluruh perkara, di dalam ibadah, terhadap individu-individu dan yang semisal dengannya. Aidan dzakartu ar-rafidata wa lam adzkur as-sufiyata. Dan juga aku telah menyebutkan tentang orang-orang Syiah Rafidhah, dan aku belum menyebutkan tentang orang-orang sufi. Ba'du sufiyyati ghalaw fil awliya'i hatta a'taqadu fihim annahum ya'lamuna al-ghayba wa yatasarrafuna fil kawni wa banaw وشيد القبور على الأموات منهم شدوا إليها الرحال وطافوا بها واعتقدوا فيها أنها تغيث المكروبين وتنقذ من تنزل بهم الشدائد. Sebagian orang-orang sufi bersikap berlebih-lebihan terhadap para wali, sampai-sampai mereka meyakini terhadap para wali tersebut bahwa para wali tersebut mengetahui perkara ghaib, mengatur alam ini, dan mereka membangun dan mengecat kuburan-kuburan atas orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan mereka para wali, melakukan perjalanan jauh menuju kuburan-kuburan tersebut, tawaf mengelilingi kuburan-kuburan tersebut, dan meyakini bahwasanya para penghuni kuburan-kuburan tersebut bisa menyelamatkan orang-orang yang sedang ditimpa kesempitan, dan menyelamatkan orang-orang yang ditimpa kesulitan. Fahadha ghulumun adda bihim ilal kufri billahi azza wa jalla wal'iyadhu billahi. Maka ini merupakan sikap berlebih-lebihan yang menghantarkan mereka kepada kekafiran, kepada Allah Azza wa Jalla wal'iyadu billahi. Walamma qala ba'dun nasi للرسول عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. Dan tatkala sebagian orang berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, engkau adalah sayyid kami, pimpinan kami, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, pemimpin yang hakiki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu mereka pun berkata kembali, engkau adalah yang paling utama di antara kami dan yang paling agung pemberiannya di antara kami. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ucapkanlah ucapan kalian atau sebagian ucapan kalian, dan janganlah syaitan menjadikan kalian sebagai wakilnya. Allahu huwa sayyidul mutlaku lihadal kauni bima fihi minal malaikati wal jinni wal insi wal anbiya'i wa ghairihim min makhluqatihi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemimpin yang mutlak bagi alam ini dengan apa yang ada di dalamnya berupa para malaikat, jin, manusia, para nabi, dan selain mereka dari para makhluknya. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidun walakin siyadatuhu takhtalifu an siyadati rabbil alamina. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin, akan tetapi kepemimpinan beliau berbeda dengan kepemimpinan Rabb semesta alam. Wa fil makhluqina sadatun, dan di antara para makhluk pun ada para pemimpin. Wa minhumul anbiya'u, di antara mereka adalah para nabi. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ. Dan Rasul عليه الصلاة والسلام pernah berkata kepada para sahabat Ansar, bangkitlah kalian menuju pemimpin kalian, yang beliau maksud Sa'ad bin Mu'an. Wa qala fil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, inna ibni hadha sayyidun وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Dan Rasul alaihi salatu wasalam berkata tentang Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dengannya antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Walakinnaha siyadatun mahdudatun wasiyadatu makhlukina wala yakhrujur rasulu alaihi salatu wassalamu wa ghairuhu bihadihi siyadati anil ubudiyyati lillahi rabbil alamina. Akan tetapi kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan yang terbatas dan kepemimpinan terhadap para makhluk, dan tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam dan selain beliau keluar dengan kepemimpinan ini dari penghambaan diri kepada Allah Rabb semesta alam. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara bersikap berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ka'anna Rasul alaihi salatu wassalam fahima minhumul ghuluwa. Dan sepertinya Rasul alaihi salatu wassalam memahami dari mereka sikap melampaui batas. Fasadda babal ghuluwi alaihi salatu wassalam, maka Rasul alaihi salatu wassalam menutup pintu sikap berlebih-lebihan. Wazajarahum an yaqulu anta sayyiduna wablu sayyidina. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memperingatkan mereka dari ucapan mereka, engkau adalah pemimpin kami dan putra pemimpin kami. Wa illa fil waqi'i fahuwa sayyiduhum wablu sayyidihim alaihi salatu wassalamu. Dan bagaimanapun juga pada kenyataannya, Rasul alaihi salatu wassalam adalah pemimpin mereka dan putra pemimpin mereka. Su'alun, pertanyaan. Hal yaktasirul kufru fil umuril lati dhakaruhal musannifu. apakah kekafiran terbatas pada perkara-perkara yang disebutkan oleh musannif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala? Al-jawabu la, jawabannya tidak. Fihi mukaffiratun ghairuha, ada perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran yang lainnya. Alladhi yajhadu wujub as-salati awiz zakati awiz sawmi awil hajji aw tahrim al-khamri aw mashakala dhalika aw yastahillu as-sariqata wa yastahillu az-zina asya'u min hadhihi fahadha yakfiru. Orang yang mengingkari wajibnya salat lima waktu atau mengingkari wajibnya zakat atau mengingkari wajibnya puasa Ramadan atau mengingkari wajibnya haji atau mengingkari diharamkannya khamr atau yang semisal dengannya atau menghalalkan mencuri, menghalalkan zina, perkara-perkara dari perkara-perkara ini, maka orang ini kafir. Hadihil umuru hurmatuha wa ijabuha ma'lumun minad-dini bid-darurati. Perkara-perkara ini keharamannya dan wajibnya diketahui dari agama ini secara darurah. Faman yunkiru wujubatil kalwajibatil madhkurati أو يستحل تلك المحرمات المذكورة يكفر. Maka barang siapa mengingkari wajibnya, kewajiban-kewajiban yang disebutkan tersebut, atau menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan yang disebutkan tersebut, maka dia kafir. Illa insanun ma'zurun, kecuali orang yang mendapat uzur. Ya'ni 'asha fi badiyatin ba'idatin 'anil 'ulama'i wa lam ya'rif hurmata hadhihi al-ashya'i wa lam yablughu nassun walam tablughu al-hujjatu fahadha yu'dharu wa yu'allamu. Yaitu orang yang hidup di pedalaman yang jauh dari para ulama dan tidak mengetahui keharaman perkara-perkara ini, belum sampai kepadanya dalil, belum sampai kepadanya hujjah, maka orang ini diberi uzur dan diajari. Au insanun aslama wa tarahu yashrabul khamra limadha qala ma a'rifu taqulu lahu haramun. Atau seseorang yang masuk Islam dan engkau melihat ia minum khamr, engkau bertanya kepadanya, kenapa engkau minum khamr? Ia mengatakan, aku tidak tahu kalau minum khamr itu tidak boleh. engkau berkata kepadanya minum khamar itu haram. Tarahuma yusalli taqulu as-salatu wajibatun. Qala ma a'rifu annaha wajibatun. Atau engkau melihatnya tidak salat, engkau berkata kepadanya salat lima waktu itu wajib. Ia berkata, aku tidak tahu bahwa salat lima waktu itu wajib. Fa idza 'allamtahu wa asarra 'ala rafdihā hīna idzin yakfuru wa amma qablahā falā. Maka apabila engkau telah mengajarinya, namun ia terus-menerus dalam penolakannya, tatkala itu ia kafir. Adapun sebelumnya tidak. Madama hadithu ahdin bil islami. Madama hadith ahdin bil islami. Au ba'idan an buldanil ulama'i. Wa ma balagahul ilmu biba'dil umuri minad dini. وَأَنْكَرَ وُجُوبَهُ فَهَذَا لَا يَقْفِرُ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَيُعَامِدَ. Selama seseorang itu baru saja masuk ke dalam Islam atau jauh dari negeri-negeri para ulama, tidak sampai kepadanya ilmu tentang sebagian perkara dari agama ini, dan ia mengingkari wajibnya, maka orang ini tidak kafir hingga dijelaskan kepadanya kebenaran, kemudian ia menentangnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabah.